Mitra bisnis, investor Jepang mengeluh tentang aksi unjuk rasa buruh di Batam dan menyesalkan pemerintah yang membiarkan upah minimum naik begitu drastis. Sampai-sampai bulan lalu ada kejadian, 3 manajer pabrik asal Jepang di Batam kabur pulang ke negaranya, meninggalkan 700 karyawan. Jepang merupakan investor terbesar ketiga di Batam setelah Singapura dan Malaysia, dengan 65 perusahaan dan investasi sekitar 130 juta dolar Amerika. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo Batam, Oka Simatupang. Pak Oka, apa komentar Anda melihat hal ini? Kita lihat faktanya sih ya, betul memang ya. Kita pelajari kebutuhan pokok mereka gitu. Memang kita lihat naik kan, beberapa faktor itu naik, antara lain bahan bakar itu naik. Terus di samping itu ada lagi yang mengakibatkan memang mereka harus, nggak bisa nggak naik, harus naik. Upah itu nggak mungkin nggak naik lah, harus naik. Cuman ya itu tadi, investor itu terlalu banyak orang yang melihat atau investor di Batam itu melihat kenaikannya itu memang terlalu tinggi. Tinggi memang, terlalu tinggi kalau dibandingkan dengan aturan-aturan yang harus kita ikuti, tidak seperti itu mestinya naiknya. Lalu mereka memang sudah lama mengatakan seperti itu. Kalau ini nggak bisa dikendalikan ya, itulah salah satu contoh yang SCI yang pergi diam-diam begitu saja itu kan dia akibat mengikuti itu apa yang terjadi, semuanya naik, dia ikuti, dia pada satu titik dia nggak kuat lagi. Dia bukan mendadak pergi itu, bukan. Dia sudah merasakan lama bahwa ini lama-lama dia nggak kuat, akhirnya mereka cabut aja begitu. Bilang apa kalau sudah kayak begini? Tuh ya. Jadi menurut kami sih memang kenaikan upah ini tinggi ya. Meskipun dipicu oleh harga-harga kebutuhan daerah itu memang naik memang. Tapi ya mau dibilang bagaimana, kenaikan upah itu memang terlalu tinggi. Jadi itu. Terus mekanismenya juga ya. Beberapa mekanisme semua di bawah tekanan saya lihat. Kadang-kadang kita berunding di bawah tekanan yang keras dan banyak para pengusaha itu ya harus mengalah. Mau diapain. Baik itu di tingkat perundingan masih dari dasarnya, perundingan mengambil angka-angka KAL di pasar, sampai di tingkat tripartit. Itu banyak hal-hal yang ada tekanan-tekanan yang ya kita harus ikutin gitu, mau apa. Kalau enggak kan terjadi mogok besar-besaran, demo besar-besaran. Demo, tahu sendiri demo sekarang kan, demo ini sangat mengganggu kita sudah. Kita selalu kalau apa-apa dalam perundingan selalu ditekan oleh demo kan. Demo itu jangankan kita, pemerintah pun sekarang, pemerintah daerah di sini, ya di kalau ada katakanlah seperti kemarin ini terjadi di salah satu perusahaan di Batam, itu dia baru di tingkat diberi apa anjuran ya, di anjuran. Sekarang anjuran yang diberikan oleh pemerintah itu kan mereka nggak mau, padahal itu salah satu cara untuk menyelesaikan, menghindari demo-demo yang banyak itu. Artinya tetap saja kan berunding di meja perundingan di PHI, tapi kan nggak mau mereka. Mereka lebih suka melakukan penekanan dengan demo itu. Jadi itu faktor-faktor yang kayak gitu yang sangat mengganggu lah, sangat risih gitu jadinya. Belum lagi yang lain-lain kan ada aksi sweeping, aksi anarkis, itu kan terjadi. Sebetulnya kalau bisa diatasi dengan mengikuti aturan main sih, saya kira nggak kayak begitu ya caranya. Ada yang menyolok tuh itu tuh, kalau ada satu anjuran dari pemerintah, Dinas Tenaga Kerja, bahwa kalian kalau tidak mau ya menolak saja. Kan akhirnya harus berunding di PHI sana. Itu mereka sekarang ini nggak mau. Nggak mau aja. Dia lebih baik. Udah gak, pokoknya dia nyatakan dia nggak mau aja. Berarti kan dia nggak mau lagi secara aturan atau hukum yang ada ini, dia nggak mau lakukan gitu. Maunya dengan penekanan-penekanan maunya. Maunya dituruti dan penekanannya itu ya itu, bahwa guru berada di tempat lain, kadang-kadang dikerahkan. Ya sudah, kalau sudah sampai ke tingkat itu, kita mau apa? Mau minta tolong sama siapa? Apa dikira sekarang aparat mereka nggak segan gitu. Jalan aja itu ya. Itu di sini loh, di Batam, apalagi di daerah Jawa Barat sana saya lihat tuh ada jalan tol ditutup, kendaraan sekian jam nggak bisa bergerak dan sebagainya. Nah ini penekanan-penekanan yang seperti ini nih yang membuat takut para investor itu sekarang. Apa yang dibutuhkan, Pak, melihat kondisi saat ini agar semuanya dapat kembali kondusif dan menjawab semua aspirasi? Tripartit itu kan bagus itu. Cuma berjalan dong, tidak seperti sekarang. Kalau kita bilang bagaimana ya aturannya? Aturannya udah bagus kok. Duduk berunding antara pengusaha sama pekerja. Terus di situ juga duduk pemerintah. Nah, tapi pemerintah juga di dalam hal ini juga susah lah. Mereka harusnya menjadi mediator, tapi enggak. Kadang-kadang ikut sana, ikut sini. Enggak bisa begitu ya. Atau membuat upah yang kadang-kadang dia enggak bertanya juga sama pengusaha itu. Tapi nanti kalau sampai kepada titik perdebatan, enggak, itu udah memenuhi ketentuan gitu. Jadi saya melihat ini fairness dari tripartit itu sih di daerah kurang. Sebetulnya itu mekanismenya bagus, udah cukup bagus. Dulu-dulu kan kita bagus itu. Demikian Ketua Apindo Batam Oka Simatupang. Saya Wendy Lim.